apa gra? Dalam sa. Sama. Biye. Ojo jeru-jeru mikir mantanmu. Apa o? Mergode iki ra pantes duweni tresnamu. Oh iya. Iya. Aku mundur alon-alon mariko sadar aku sopo wong digoleki pas hatimu beri. Aku mundur alon-alon mariko sadar aku sopo wong dibutuhno pas hatimu loro. Aku mundur, dudu mergo tresno kue siluan. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku ngalah, dudu mergo kue yeah.